Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, surat Al-An'am, surat ke-6 dari Al-Quran, ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala wal ladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Maka patutkah saya mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan sugesti bagi umat Islam. Apapun ceritanya, Al-Quran adalah kekuatan. Al-Quran adalah power. Tidak ada sumber pedoman hidup yang lebih kita yakini dan layak kita jadikan panduan melebihi Al-Quran. Dan di sini juga disebutkan, Allah lah sebaik-baik penentu. Tidak ada hakim yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah berhukum dan kemudian dia berkata, sesungguhnya saya seorang manusia dan kamu meminta keputusan pada saya. Boleh jadi argumentasi sebagian kalian lebih jelas dari yang lain. Maka saya memberi putusan sesuai dengan apa yang saya dengar. Barang siapa yang saya beri keputusan, ternyata dia menipu dalam pengaduannya dan dia mengambil hak orang lain, itu adalah bagian dari neraka. Dia boleh mengambil atau meninggalkannya. Di sini jelas sekali, sampai Nabi Muhammad sendiri pun ketika menghukum melihat yang zawahir, yang lahirnya saja. Keputusan yang benar dan maha adil adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ardiansyah, bagaimana kita melihat peradilan di Indonesia ini dan kita kaitkan dengan bahwa di balik peradilan dunia masih ada peradilan di akhirat? Iya, kalau kita melihat Ustaz Zainal, sebenarnya lah ketika seseorang melakukan dosa atau selalu melakukan suatu pelanggaran hukum, yang itu sebenarnya ketika berkaitan dengan menyakiti, menzalimi hak orang lain, itu bukan hanya hukum konvensional atau hukum negara saja yang melarang, tetapi sebelumnya adalah hukum agama. Nah, ketika dia melakukan itu, kalaulah dia seorang yang benar-benar beriman, maka dia tidak akan melakukannya, dalam artian dia tidak akan melakukan perbuatan itu, karena dia tahu itu dosa. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang itu ketika dia dalam kondisi beriman. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan pelanggaran hukum, khususnya hukum agama, maka ketika itu iman hilang sejenak dari dirinya sehingga dia melakukan itu. Maka daripada itulah, orang-orang yang melakukan pelanggaran itu hendaknyalah untuk tidak berkelit dan mengakui apa yang dia perbuat. Karena apa? Kalau sudah melakukan perbuatan, kemudian dia berupaya untuk membela dirinya mati-matian dan mengatakan bahwa dia bukan pengkhianat negara, bahwa dia bukanlah seorang yang melawan hukum, bahwa dia adalah orang yang benar, ya, dan kemudian memutarbalikkan fakta, maka ini ada dua dosa besar yang dia lakukan di situ. Pertama, dia melakukan dosa itu sendiri. Yang kedua adalah penipuan yang dia lakukan di dalam peradilan itu sendiri. Dan ini yang sering terjadi di kita. Oleh karena itu, hakim-hakim itu mungkin benar kalau mereka menghukum atas zawahir, maka tidak ada kesalahan pada diri mereka. Tetapi kalau seorang hakim mengetahui bahwa kebenaran itu ada pihak yang lain dan dia menangkan pihak yang salah, maka ini sebenarnya tidak bisa dia katakan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kenapa? Karena dia telah mengetahui mana yang benar itu tadi. Artinya kebenaran itu harus benar-benar ditegakkan apabila seseorang itu mengetahui status kebenaran itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya. Di sisi lain, Ustaz Fajrul, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Huwallazi anzala ilaikum." Allah atau Dia yang menurunkan kitab suci yang terperinci kepada kalian semuanya. Kenapa tidak disebutkan anzala ilaika, kepada wahai Nabi Muhammad? Ada suatu pesan moral di sini bahwa nampaknya ketika itu dikatakan Al-Quran itu milik kita, dan mungkin berbeda dengan bila disebutkan Al-Quran itu turun kepadamu. Apa rahasianya, Ustaz Fajrul? Iya. Rahasianya, Ustaz, ketika Allah berfirman, "Wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala." Kenapa tidak mengatakan Allah berfirman wa huwal ladzi anzala ilaika? Kenapa Allah mengatakan wa huwal ladzi anzala ilaikum? Ini artinya bahwasanya permusuhan itu tidak pada nabi saja, tapi untuk seluruh umatnya. Iya. Inilah Allah tegaskan, karena Al-Qur'an ini permasalahannya Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini orang tidak mau menjadi pegangan hidup gitu. Kira-kira Ustaz, Al-Qur'an ini kira-kira untuk kepentingan Allah atau untuk kepentingan manusia hidup ini? Iya, tentu saja ini Al-Qur'an diturunkan Allah atas dasar rahmatnya dan kasih sayangnya, itu adalah untuk kepentingan manusia. Manusia, betul. Karena rahmat Allah lah. Allah turunkan itu. Karena rahmat Allah lah kita akan mendapat kehidupan yang lebih layak nanti di akhirat. Iya. Karena kalau kita hitung-hitung, Ustaz, kalau kira-kira umur kita 60, 63 atau 70 atau 80 atau 90, berapa banyaklah kita beribadah kepada Allah. Mungkin lebih banyak kita mungkin tidur, mencemoohkan orang, tidur, lalai, kan begitu, Ustaz? Iya. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus yakini, karena kepentingan kita lah Allah turunkan Al-Quran itu. Karena kasih sayang Allah lah Allah berikan suatu metode manhaj, yaitu dalam Al-Quran yang sangat mufassalah dikatakan di sini. Apa sangat itu rinci sekali. Maksud mufassalah itu apa, Ustaz Ardi? Karena kalau kita lihat, Ustaz Ardi, ada Bible. Di dalam Bible itu ada perjanjian lama, ada perjanjian barunya. Di perjanjian lama itu kita menemukan silsilah nabi-nabi itu jelas sekali. Misalnya anak nabi Ishak itu ada sekian, dan istrinya sekian, dan nama-namanya disebut. Di dalam perjanjian baru pun kita menemukan silsilah Nabi Isa alaihissalam beserta silsilahnya dari segi ibunya Maryam atau segi ayahnya Yusuf An-Najjar. Sementara Al-Qur'an itu tidak menyebutkan itu, tetapi disebutkan di sini tetap mufassalah. Jadi di mana letak terperincinya nih, Ustaz? Iya, kalau kita melihat ke dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu yang pertama adalah kitab yang terakhir. Sehingga apa-apa yang sudah disebutkan pada perjanjian lama atau perjanjian baru dari perincian-perincian mengenai nasab itu tadi tidak lagi perlu dijelaskan di sini. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa Al-Qur'an ini berfungsi untuk sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Dia lebih sifat kepada teknis. Ibaratnya kalau kita membeli suatu perangkat elektronik, maka di situ ada buku panduannya. Maka Al-Qur'an ini seperti itu juga, kurang lebih. Begitu kita hidup di muka bumi ini, maka panduannya adalah Al-Qur'an ini. Maka dia menjadi sangat rinci. Oleh karena itu kita melihat seperti yang juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah berkaitan dengan urusan tauhid, ya, sepertiganya menceritakan tentang tauhid. Sepertiga yang kedua adalah bercerita tentang hukum, bagaimana syariat dijelaskan di dalam Al-Qur'an begitu mendetail. Hukum potong tangan, hukum pancung yang saat sekarang ini terus digugat oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah cerita-cerita umat terdahulu. Ini menarik. Kisah-kisah umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran bukanlah sebagai ensiklopedia atau ensiklopedi cerita-cerita kisah-kisah terdahulu, tidak. Tetapi dia memiliki tujuan dan makna yang itu menjadi tafsir ya, menjadi perincian yang begitu apik dan menarik di dalam Al-Quran. Contoh, kita melihat kisah Nabi Musa, ada di dalam surah Al-Baqarah, ada di dalam surah Ali Imran, dan ada juga di dalam surah Taha dan surah Al-Anbiya, dan begitu juga di dalam surah Al-Qasas misalnya. Mengapa itu terjadi pengulangan? Dan para ahli tafsir, ya, dan bagi orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kisah itu sangat tepat dengan apa yang sedang dibahas di dalam ayat suci itu sendiri. Jadi tafsilan di sini atau mufassalannya di sini, perinciannya itu memberikan kepada manusia bagaimana teknis untuk menjalani kehidupan ini. Iya. Ya. Kalau ya, saya lihat juga ya, Ustaz Fajrul, ya, mufassalah di sini terperinci. Ya. Tetapi suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul, ya, tidak diperincikan bagaimana tata cara sholat di situ, Ustaz Fajrul. Ya. Tidak diperincikan bagaimana tata cara haji di situ, Ustaz Fajrul. Ya. Rukun Islam yang lima itu, hampir semua itu tidak diperincikan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana Ustaz Fajrul memahami Al-Kitabah Mufassalah di sini? Ya. Kita memahami ketika Allah mengatakan atau berfirman Al-Kitab Mufassalah di sini, rinci, memang sudah ada para nabi, khususnya kalau haji itu Nabi Ibrahim, dengan mukjizatnya kita mengetahui, dengan apa yang diperintahkan Allah kita mengetahui, itu adalah menunjukkan seperti yang sudah disinggung Ustaz Ardi tadi, itu melalui kisah gitu. Walaupun kisah itu tidak ada mungkin di dalam Al-Qur'an atau segelintas gitu, itu sudah menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan apa yang sudah menjadi agama Samawi yang terdahulu tersebut, disempurnakan, karena Islam sangat sangat hal yang menghormati para nabi-nabi terdahulu. Yeah. Dengan itulah Allah kajikan atau Allah wahyukan kepada kita semua. Dan sebetulnya Ustaz, mufassalah ini tidak saja tentang cerita, tentang kisah para rasul, tapi tentang segala aspek kehidupan kita. Apa yang mau kita kaji? Tentang misalnya sains, cocok Al-Qur'an itu. Tentang apa kita mau kaji? Segalanya ada aturan sudah di dalam Al-Qur'an itu. Tinggal kita lagi, apakah kita mempercayai Al-Qur'an itu adalah sebagai the way of life, manhaj atau manhaj kehidupan kita atau mitologi atau jalan untuk kita menuju ke akhirat kelak nanti. Yeah. Tinggal di situ saja permasalahannya, karena Allah sudah mengatakan selanjutnya itu, Ustaz, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu. Tahu mereka itu, Ustaz. Iya. Yeah. Bahwasanya Al-Qur'an itu annahu munazzalun mir rabbika bil haq. Iya. Kalau membahasakannya, udah tahunya mereka itu kira-kira begitu kan, Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu betul-betul dengan penuh dengan kebenaran. Sebelumnya nih Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansyah, kembali tadi mungkin Ustaz Ustaz Ardiansyah lagi menulis tentang sunnah dan bid'ah ini, mungkin ada kaitan Al-Kitab Mufassalah itu dengan as-sunnah, sejauh mana as-sunnah itu sebagai tafsir dari al-ijmal ma fil Quran itu, Ustaz. Iya, kalau kita lihat kembali kepada ulumul Quran dan ulumul hadis, bahwa para ulama sudah sepakat Al-Quran adalah al-wahyu al-matlu, sedangkan sunnah atau hadis itu adalah al-wahyu ghairul matlu. Artinya wahyu yang dibaca, yang membacanya adalah ibadah, sedangkan hadis ketika membacanya tidak ibadah. Nah, hadis juga para ulama membagi kepada tiga, atau sunnah berfungsi terhadap Al-Quran itu pada tiga hal. Yang pertama sebagai al-bayan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal, mengapa rukun Islam itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran? Karena itu memang tidak tugasnya Al-Quran, tetapi tugasnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran ini bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan kitab ensiklopedia yang menjelaskan secara rinci detail-detailnya, tetapi dia merupakan mainstream. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu memberikan hukum yang tersendiri, sunnah. Dan yang ketiga, bahwa sunnah itu memberikan penjelasan yang secara rinci terhadap kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Terakhir ini, Ustaz Ardi, jadi anzala ilaikumul kitaba mufassala, Al-Qur'an itu telah turun kepada kalian secara terperinci, bukan berarti kita boleh ingkar terhadap sunnah karena sudah betul terperinci Al-Qur'an tadi, tidak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kata-kata al-kitab itu disebutkan oleh para ulama, juga di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri, bahwa yang al-maktub, sesuatu yang tertulis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Qur'an dan tidak menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sunnah, bukan berarti sunnah itu adalah sesuatu yang lain daripada Al-Qur'an, tidak, karena kedua-duanya adalah sejalan dan saling menjelaskan, khususnya sunnah kepada Al-Qur'an itu adalah menjelaskan daripada mainstream garis-garis besar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu jugalah yang memisahkan kita. Prinsipnya hidup bersama Al-Qur'an, hidup bersama sunnah, hidup bersama Allah adalah membahagiakan. Maka janganlah kita ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Qur'an, ragu sedikit pun akan kebenaran As-Sunnah, dan terlebih lagi kita pun tidak ragu sedikit pun akan keberadaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.